Ayo dibuka Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala fastun fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Minhum Zaidun ibnu Harisata ibni Syarahila al-Kalbi Abu Usamata wa Sauban ibnu Bujdudin bidomil muwahhadati waddali wa iskanil jimi wa Abu Kabsyata wasmuhu Sulaimun. Wasmuhu Sulaimun. Taib, terus. Wa syahida Badron wa Badamun wa Ruwaifi'un wa Qasirun wa Maimunun wa Abu Bakrata wa Khurmuzun wa Abu Sofiyata Ubaidun wa Abu Salma wa Anasatu bifathil hamzati wa nuni wa Salihun wa huwa Syukranu wa Rabbahun bil muwahhadati aswadu wa yasarun arra'i nubi wa burafi'in wasmuhu aslamu wakila goiru zalika wa abu muwahhibata wa fadolatu al yamani wa rafi'un. Hasin dulu ya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faslun fi mawalihi. Mawali itu jamak dari maula. Ya, lihat keterangan di footnote itu. Mawali jam'u maula. Ya. Dia adalah jamak dari maula. Maula itu apa? Budak yang dimerdekakan. Wahuwa man kana mamlukan. Dia itu sebelumnya mamluk. Mamluk itu kan isim maf'ul ya, dari malaka yamliku. Dimiliki, maksudnya budak. Dia itu sebelumnya adalah budak. Summa u'tiqa. Kemudian dia dibebaskan. Ya. Undur fi hadzal fasli alladhi yalihi kitabul fakhr al-mutawali fi man tasaba ila linnabi sallallahu alaihi wasallam min al-khadami wal mawali lil hafidh as-sakhawi. Wanzur, silakan lihat di pembahasan ini di pasal tentang bab ini ya, dari walladhi yalihim kitab ya, dan bab berikutnya dari dan bab kitab berikutnya itu wa yalihi kitabul, lihatlah kitaba dan walladhi yalihi dan yang setelahnya kitab fakhril mutawali ya, kitab fakhr mutawali fi man tasaba lin nabi minal khadam wal mawali karya al-hafidh as-sakhawi. As-sakhawi murid dari al-hafidh ibnu Hajar ya, keduanya sama-sama ya, ya, memiliki keunggulan dalam ilmu hadis, ilmu rijal. Nah, as-sakhawi sahib fathil mughis ya, penulis kitab Fathul Mughis. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa minhum di antara mereka mawalinya bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah. Ini yang paling terkenal tentunya. Karena Zaid bin Harisah aslinya itu adalah budak dari siapa? Khadijah. Ya, kemudian dihadiahkan ya kepada suaminya, kepada yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sakingnya baiknya perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah budak, sehingga ketika orang tua dan keluarganya Usamah ingin menebus dan Nabi sallallahu sudah membiarkan, Usamahnya enggak mau, tetap mau jadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saking dekatnya Usamah apa namanya? Zaid bin Harisah ini. Ya, Zaid bin Harisah bapaknya Usamah nanti ya. Nanti ada sahabat yang terkenal dengan Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid itu pun sudah seperti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Usamah bin Zaid dijuluki apa? Hubbu Rasulillah. Hubbu Rasulillah. Kesayangannya Rasulillah. ya, anak kesayangan Rasulullah. Nah, Zaid bin Harithah saking dekatnya dengan Nabi SAW, itu sudah menganggap Nabi sebagai ayahnya. Bahkan dulu Zaid bin Harithah itu sempat pakai bin Muhammadin. Akhirnya ya dimansuh, enggak boleh. Ya, enggak boleh, dan dia akhirnya Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ya, Ibnu Syarahil. Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Ya, Abu Usama, anaknya nanti Usama. Usama bin Zaid. Wa Sauban. Nah, di antara budak bekas budak Nabi adalah Sauban bin Bujdud. Bidommil muwahhadah waddal. Dengan didomahkan muwahhadah. Muwahhadah itu maksudnya apa sih? Maksudnya itulah harfun, dia adalah harf sebuah huruf yang dzu nuqtatin wahidah. Yang memiliki satu titik. Kenapa disebutkan muwahhadah begitu, musallasah? Kenapa? Karena buku-buku zaman dahulu, tulisan-tulisan para ulama silam itu menulis huruf enggak pakai titik. Itu huruf ba, huruf ya, huruf ta, huruf nun, apa huruf sa. Sama semua. Paham enggak sini? Sama semua. Huruf ya, huruf ba, huruf nun, huruf sa, apa huruf ta. Mikir aja sendiri begitu. Nah, dahulu tanpa titik semua, makanya diberikan keterangan. Bidomil muwahadah. Dengan didomahkan. Dengan domah muwahadah. Itu Sauban Ibnu Bujudud. Ini diberi keterangan kalimat Bujudud. Wadal. Itu dalnya dikasih titik. Ya. Dikasih titik. Ya. Wa iskanil jim. Dan jimnya itu disukunkan. Ya. Itu. Kenapa dahulu, ya, kenapa sering para ulama nulis-nulis kayak begini? Keterangan dari sebuah nama orang. Apalagi namanya yang samar-samar ya. Ya, yang jarang didengar itu diberi keterangan oleh para ulama. Ini titiknya sekian di hurufnya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah udah ada titiknya ya. Nah, zaman dahulu enggak ada. Taib. Abu Kabsyah nama kunyahnya. Wasmuhu Sulaim. Ya. Kemudian Abu Kabsyah. Di antara budak Nabi yang lainnya adalah Abu Kabsyah. Ya, Abu Kabsyah ini namanya adalah Sulaim. Ya, syahida Badran. Bahkan beliau ikut perang Badar, masya Allah. Wabadam. Ya, dan dia ikut perang Badam. Lihat itu dibaca Badam itu. Siapa si Isan? Qala Badamun bidalil mu'jamati wa yadhkuruhu ba'duhum bidali al-muhmalati. Kila huwa Zakwanu al-ati zikruhu. Ya. Badam dengan huruf zal. Ya. Yang mu'jamah. Ya. Huruf zalnya itu ya dikasih alif badam, dikasih fathah itu ya. Badam dan juga wayadhkuruhu ba'duhum bidal. Ada yang menyebutkan sebagian ulama itu bukan dengan badam tapi badam. Oh malah tanpa titik, dal yang tanpa titik. Kira ada yang mengatakan ya itu aslinya zakwan al-ati zikruhu yang akan datang nanti penyebutannya. Ya, kemudian Ruwaifi dan Qasir. Nah, Qasir ini lihat dibaca Nugraha tapi Isa ya. Kemudian wa Abu Bakrah dan Abu Bakrah. Ya, baca ya, Abu Bakrah. Wa huwa sahabi al-ma'rufu Nafi ibn al-Harisi wa ba'duhum walihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum lam ya'ud lam ya'uddahu. Lam ya'uddahu imawali. Baik. Kemudian ya Abu Bakrah. Ya Abu Bakrah. Tolongkan Abu Bakrah sebagai bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa Hurmuz. Juga ada lagi namanya Hurmuz. Ya, dibaca lagi. Kila hadha ismun li Abi Rab au Zakwana al-ati zikruhuma. Baik. mengenai Hurmuz, ini adalah nama untuk Abu Rafi Al-Qibti atau An-Nubi. An-Nubi Al-Ati Dikruhu. Nah, ada yang mengatakan adalah Yasar bin Ra'id An-Nubi yang akan datang penyebutannya nanti. Ya. Kemudian wa anasah ya bi fathil hamzah wan nun. Ya. Juga ada anasah. Ini ya? Naam. Setelah Abu Salma ada anasah. Quran. Ya. Lihat itu keterangan mengenai wa belum ada ya. Wa rabbah dan juga rabbah bil muwahhadah. Yang itu ba dengan satu titik. Ya. Wa rabbah aswad. Itu namanya rabbah aswad. Wa yasar ar-ra'i. Nubi Abu Rafi. Ya, Nubi Abu Rafi ismuhu Aslam. Nama aslinya adalah Aslam. Wa qila Nugraha, qila huwa Abu Rafi'in al-mutaqaddimu dzikruhu. Nah, ada yang mengatakan dia adalah Rafi yang telah disebutkan ya sebelumnya. Kemudian lanjut wa mit'am. Wa mit'am bikasil mimi wa iskanid dali wa fathil aini al muhmalataini aswadu. Nah, kemudian ada di antara bekas budak Nabi namanya mit'am ya aswad. Aswad. Nah. Mit'am aswad namanya. Ya. Wa huwa alladhi qutila bi Khaybar. Beliaulah yang terbunuh di perang Khaybar. Perang melawan Yahudi. Ya. Kemudian wa Kirkirah. Ya. Dan juga ada Kirkirah. Bi kasril kafain dengan dua huruf kaf dikasrahkan. Ada yang mengatakan bi fathihiha. Bi fathihima dengan dipatahkan Karkarah. Wa kana ala saq ala saqalin nabi. Ya. Maksudnya apa? Ini saqal perbekalan. Lihat 71 saqal huwa mata usafar. Dia kana ala saqalin nabi. Artinya dia nanti setelah terbunuh dia ditemukan di tempat-tempat perbekalan saqal. Baca Ihsan. Saqal huwa mata usafari. Nah, yang namanya saqor adalah mata safar, perbekalan safar. Terus wa ma yaskulu hamluhu. Wa ma yaskulu hamluhu dan bekal-bekal yang dibawa susah karena berat. Ya wa kullu shay'in nafisin masunin gitu. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa qila ala saqalin wa zaid. Kemudian di antara bekas budak adalah Zaid. Ya, Hilal ibnu Yasar Marwan. Hilal bin Yasar Marwan. Terus dibaca lagi. Bin Zaid. Contohnya. Ini bin Zaid bukan bin Marwan. Hah? Bin Zaid. Yes. Geografinya. Terus. Wah. Udah dibaca belum sih? Belum. Belum. Baca lagi. Wah. Toh. Dibaca itu footnote-nya. Mengenai Ubaidah udah ya. Kemudian wa Tahmanu au Kaisanu au Mihranu au Zakwanu au Marwanu. Nah, kemudian ada Tahman atau Kaisan. Ya, atau Mihran. Ya, Kaisan, Mihran atau Zakwan atau Hisham. Ya, Abu inilah Zakwan dikenal dengannya. Nah, terus